Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1 November. Nah, yang bertepatan dengan 1 November 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani di dalam Ittihaful Uqul. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan ucapan al-musannif, yakni al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, wad dalilu dalil qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan adalah dalil dari apa yang beliau ucapkan dari permasalahan yang keempat, as-sabru 'alal adza fi, ketika seorang sudah menugaskan dirinya ya tajannat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus bersabar dengan gangguan, cercaan, makian, sindiran-sindiran dari ahlul batil yang tidak sejalan dengan pemahaman dai tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Maka dalil yang disebutkan oleh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi ini mencakup empat permasalahan yang telah disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, al-ilmu wal-amal wad-da'watu ilaih was-sabru 'alal adzafi. Empat perkara yang wajib yang dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah, hendaknya dia berilmu, beramal dengan ilmu tersebut, kemudian berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dari ilmu dan amalan yang telah dia miliki, kemudian yang terakhir adalah bersabar atas jalan dakwah tersebut. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian yang nyata, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, dan keimanan tidak akan bisa dimiliki oleh seorang muslim tanpa ilmu. Karena keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, keimanan kepada malaikat, kitab-kitab Allah, yaumul akhir, dan yang seterusnya dari bentuk-bentuk keimanan, haruslah dibarengi dan didasari dengan ilmu seseorang terhadap perkara-perkara tersebut. Wa amilus salihat, mereka-mereka yang beramal saleh, ini perkara yang kedua. Wa tawasaw bil haq, saling menasehati di atas al-haq, ya, ini perkara yang ketiga, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasehati, melakukan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala pada waktu asar. Khatirun, perkara ini sangatlah berbahaya apabila tidak dibangun di atas kejujuran. Dia bersumpah di atas nama Allah Subhanahu wa taala, yakni wallahi wa billahi wa tallahi, telah kita sebutkan huruful qasam, pada waktu asar. Ini merupakan waktu yang sangat berbahaya apabila seorang bersumpah di atas sebuah kedustaan. Demi Allah, barang ini bagus. Padahal barang itu banyak cacatnya, banyak aibnya. Tapi karena dia ingin menjualnya, dia sebutkan, demi Allah barang ini bagus. Padahal di waktu asar, waktu yang sangat berbahaya. Li hadithi Abi Hurairah. Kenapa? Berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, thalathatun, ada tiga golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak akan diajak bicara sedikit pun. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Wa la yanzuru ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat ke sisi mereka, dicueki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicueki oleh Rabbul Alamin, lantas kita ingin mencari perhatiannya siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak dan bisa, mampu, memiliki kudrah untuk menyelamatkan kita di hari yang penuh dengan kesulitan tersebut. Wa dzakara minhum, kemudian dinukilkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, di antara tiga golongan tersebut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa rajulun halifa ala yaminin kadzibah ba'dal asri. Jadi yuqta'a biha malu rajulin muslimin. Di antara tiga golongan tersebut, salah satunya adalah seorang yang bersumpah di atas sumpah yang dusta. Yang mana sumpah dusta itu dia kerjakan, dia lafadzkan, dia ucapkan ba'dal asr, setelah waktu asar. Liyaqta'a biha malu rajulin muslim atau mala rajulin muslim. Tujuannya apa dia bersumpah dengan dusta pada waktu asar tadi? Untuk memutus hak yang dimiliki oleh seorang muslim. Misalkan seorang muslim memiliki sebidang tanah yang dia mengaku-ngakui itu tanah dia, bukan tanahnya si fulan, rajul muslim tadi, bukan tanah saudaranya. Bagaimana dia bisa meyakinkan orang-orang di sekitarnya? Dia bersumpah dengan kedustaan. Wallahi, demi Allah, ini adalah sebidang tanah milik saya. Dilakukan setelah asar, dan sumpahnya tersebut di atas al-kadzib, kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam tidak akan melihat dan tidak akan mengajak bicara sedikit pun kepada orang tersebut. Maka ancamannya sangat keras. Dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan dusta, yakni sumpah yang dusta yang dia kerjakan setelah salat asar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu pula Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kemudian berkata Syekhuna, hadza azimun wa hadza azimun. Maka setelah kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita mendapati sebuah kesimpulan bahwa perkara ini sangatlah besar. Artinya tidak bisa diremehkan. Waktu asar adalah waktu yang sangat luar biasa. Fahuwa min asyrafil awqat. Waktu asar itu salah satu waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa salatul asri qad jaa al hathu 'alaiha bi bayani fadliha. Dan terkhusus salat asar yang dikerjakan pada waktu asar telah datang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan, yang memberikan motivasi, yang mentasyji tentang keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan salat yang dilakukan pada waktu asar tersebut. Wa tahdziru man tarakaha aw tafwituha. Dan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan bagi mereka-mereka yang meninggalkan salat asar tersebut atau ketinggalan dari mengerjakan salat berjamaah di waktu asar. Faminal awal, yang pertama, an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadis yang datang dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ila al-qamari lailatal badr. Fanadhara ila al-qamari lailatal badrin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit yang mana pada malam tersebut sedang ada lailatul badr, sedang ada bulan purnama yang tepat pada tanggal 15 di pertengahan bulan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sungguh kalian nanti di yaumul qiyamah akan melihat kepada Rabb kalian. Kalian akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama tersebut. apa yang dijelaskan oleh para immatus salaf di sini artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentamthil, tidak mengumpamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Badr, dengan bulan purnama, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah cara mukminin ketika mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa tersebut bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, itu sama seperti ketika kita melihat bulan purnama, tidak berdesak-desakan. Lihat, semuanya melihat, yang di sini melihat, yang di ujung dari Gunung Lingga yang sana melihat, bahkan yang di Balikpapan melihat, yang di Sulawesi melihat, yang di Sumatera melihat, semuanya melihat tanpa perlu berdesak-desakan, karena posisi Al-Badr bulan purnama itu memang berada di puncak langit tanpa perlu kita menggeser orang lain untuk melihatnya. Artinya siapapun bisa menikmati ru'yatullah, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka deretan dari ahlu al-jannah. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat bulan purnama tanpa perlu berdesak-desakan itu, fa inistata'tum, diberikan nasihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengarkanlah nasihat dari Nabi alaihi salatu wasallam ini untuk kita semua, umat yang mengaku ingin mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin mengikuti nasihat-nasihat beliau, ingin mengikuti arahan-arahan beliau alaihi salatu wassalam. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam, fa in istata'tum, apabila kalian mampu. Lihat di sini bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sebuah batasan bagi muslimin yang ingin mengerjakan amalan soleh. Digandengkan perbuatan seorang muslim, amalan seorang muslim dengan amalan soleh tersebut dengan istita'ah, kemampuan, al-qudrah, mampu atau tidak. Fa'in istata'atum, apabila kalian mampu, artinya apa? Kalian harus berusaha. Yang namanya nafsa, inna nafsa la'ammaratum bisu, jiwa raga ini, hawa nafsu ini akan terus menjerumuskan kita ke dalam kejelekan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan nasihatnya, fa in istata'tum, apabila kalian mampu. Artinya di sini bukan kita bermudah-mudahan karena saya tidak mampu, bukan. Artinya untuk kita bersemangat. Fa in istata'tum alla tughlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi. Apabila kalian mampu, jangan sampai kalian melalaikan dua salat. Yang pertama kata Nabi, salatin qabla tulu'i syamsi. Jangan sampai kalian melalaikan salat yang dikerjakan sebelum matahari terbit. Salat subuh, salat fajr, jangan dilalaikan, apalagi seorang muslim laki-laki yang dia harus berangkat ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salat berjamaah telah kita ketahui bersama. Wa salatin, salat yang kedua adalah sebuah salat qabla ghurubiha, salat yang dikerjakan sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbit ada salat subuh, sebelum matahari terbenam ada salat al-asr. Faf'alu, kerjakanlah. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua yang menginginkan kenikmatan syurga dan katanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kalian melalaikan salat subuh dan salat al-asr. Wa syahidu minhu, berkata Syekhuna hafizahullah, dan yang menjadi inti pembahasan dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatin qabla ghurubiha, salat yang dikerjakan sebelum matahari terbenam, ai ghurubi syams, maksudnya adalah sebelum terbenamnya matahari, wahiya salatul asri, itu adalah salat asar. Wa hadzal haditsu yadullu ala amrayn, dan hadis ini menunjukkan dua pembahasan penting, dua permasalahan penting. Al awwal, permasalahan yang pertama, itsbatu ru'yatil mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Yang namanya seorang mukmin pasti akan melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Dan itu merupakan bagian dari nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang mukmin, yang dikaruniakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ahlul jannah. Merupakan nikmat yang sangat luar biasa, penyempurna dari nikmat-nikmat mereka ketika mereka sudah merasakan abadinya nikmat yang ada di al-jannah. maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Atsani, permasalahan yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, fadlu salati subhi wal asri, keutamaan salat subuh dan salat asar. Wa min dzalikum, dan di antara dalil yang lain, ma jaa fil hadits sahih, apa yang telah datang dalam sebuah hadis yang sahih, annahu lamma syaghala al musyrikuna an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika kaum musyrikin menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tentunya. Bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersibukkan untuk bisa mengerjakan salat al-Asr pada waktunya. An salatil asri yaumal khandaq, ketika mereka tersibukkan, terlalaikan dari mengerjakan salat Asr pada yaumul khandaq, peperangan Khandaq, persiapan untuk menghadapi musyrikin pada yaumul khandaq. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghaluna 'anil salatil wusta, salatil asri. Sungguh mereka kaum musyrikin telah menyibukkan kami, yakni muslimin, beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum, dari salat al-wusta, salat pertengahan, yaitu salat al-asr. Wa min ats-tsani, dan dalil yang kedua, wa huwa at-tahdhiru man tarakaha au tafwituha, tahdhir, peringatan mereka yang meninggalkan dan lalai dalam mengerjakan salatul asr secara berjamaah. Jadi ada dua keadaan. Ada yang meninggalkan secara mutlak, artinya dari awal waktu asar sampai matahari terbenam sama sekali tidak mengerjakan salatul asr. Wal'iyadzu billah, dia meninggalkan salah satu bahagian dari tiang-tiang agama, bisa roboh agamanya, bisa roboh bangunan Islam yang ada pada dirinya. Karena as-salah adalah imad ad-din, bahagian dari tiang-tiang agama kita. Keadaan yang kedua, tafwid. Tafwid artinya dia lalai, dia ketinggalan dari melaksanakan salatul asr secara berjamaah. Hadisnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Keadaan yang pertama, yang benar-benar sama sekali tidak mengerjakan salatul asr, tidak pula ketika ketinggalan di masjid dikerjakan di rumahnya, tidak sama sekali. Jadi di antara amalan yang berani dia kerjakan adalah meninggalkan salatul asr, amalan saleh, wal'iyadzu billah. Tersibukkan dengan bisnisnya mungkin, atau jualannya, atau yang lainnya. Barang siapa yang meninggalkan, man taraka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan salat asr, faqad habita amaluhu, telah batal amalan-amalannya. Amalan-amalan yang dia kerjakan dijelaskan oleh para immatus salaf, di antaranya adalah Syekhun al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Faqad habita amaluhu, ini ada dua tafsirannya, dua penjelasannya. Yang pertama, habita amaluhu fi dzalikal yaum, hari tersebut yang dia tinggalkan, misalkan hari Kamis dia tidak mengerjakan salatul asr, amalan solehnya yang dikerjakan dari terbitnya matahari atau terbitnya fajar, dari salat subuh yang dia kerjakan tapi dia tidak mengerjakan salatul asr, terhapus semuanya. Tafsir yang kedua, habita amaluhu kullu, semua amalannya terhapuskan. Qiraatul Qur'annya, puasa Ramadannya, zakat fitrahnya, semuanya, amalan saleh, birrul walidainnya, silaturahim, semuanya tanpa ada yang tersisa. Ini dua tafsiran yang disebutkan oleh a'immatus salaf, di antaranya Syekhuna hafizahullah wa'ala. Hati-hati, bukan perkara yang remeh. Meninggalkan salat adalah bahagian dari kekufuran. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahu, pembatas, dinding pembeda antara muslimin dengan musyrikin adalah sholat. Yang bisa membedakan kita dengan musyrikin, sholat. Kalau puasa, mereka puasa. Buktinya apa? Asyura, hari Asyura, mereka puasa. Ya, kaum Yahud, puasa. Muslimin puasa, musyrikin pun puasa. Zakat, muslimin zakat, musyrikin pun berzakat. Bersedekah mereka. Haji apalagi? Mereka berkeliling di Ka'bah, walaupun di situ ada patung-patungnya. Tapi yang membedakan sholat, mereka tidak akan mengerjakan sholat. Inilah pembeda antara muslimin dengan musyrikin. Maka ketika ada muslimin, hadahumullah, hadanallahu wa iyahum, berani meninggalkan salat, artinya sudah bertasyabbuh dengan amalan dan kebiasaan kaum musyrikin, wal'iyadzu billah. Ini keadaan yang pertama. Kalau keadaan yang kedua, dia lalai mengerjakannya, artinya salat berjamaah tidak dia ikuti, dia salat sendirian di rumah, khusus bagi kaum mukminin laki-laki, wa hadzara sallallahu alaihi wasallam min at-tahawun fiha hatta yafuta waqtahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan dari at-tahawun, bermudah-mudahan. Bermudah-mudahannya seorang muslim dalam mengerjakan salat asar tersebut sampai ternyata dia sadar, oh waktunya telah habis. Maghrib sudah akan dikumandangkan azan. Waktunya sudah akan masuk. Artinya dia lalai, tidak mengerjakan salat berjamaah. Atau dia mengerjakan sendirian di rumahnya. Maka apa ucapan Nabi SAW? Man fatathu salatul asri, barang siapa yang terlalaikan, ketinggalan dari mengerjakan salat asar secara berjamaah, khusus kaum laki-laki. Faka'annama watira ahlahu wa malahu, seakan-akan dia meninggalkan, seakan-akan dia kehilangan semua keluarganya, istri, anak-anaknya, ayah, ibunya, kakek, neneknya, semua kerabatnya ditinggalkan oleh dia, atau mereka meninggalkan orang tersebut. Wa malahu, dan seakan-akan dia kehabisan hartanya, bangkrut sebelum kebangkrutan yang hakiki di akhirat kelak. Jadi mereka yang terlalaikan dari mengerjakan salatul asr, seakan-akan mereka kehabisan perbendaharaan dunianya. Keluarga tidak ada, harta dunia pun tidak ada, habis semuanya. Karena mereka lalai dalam mengerjakan salat al-asr. Wa in kanal muqsamu bihi ad-dahr. Selesai pembahasan beliau ketika menukilkan tafsir yang pertama, yaitu makna al-asr di sini wal asri. Maknanya adalah demi waktu asar. Waktu asar kemuliaannya telah disebutkan oleh beliau dari awal tadi. Kalau keadaan yang kedua, tafsiran yang kedua, yaitu al-asr di sini maksudnya adalah ad-dahru, masa, seluruh waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Fa inna fihi min ajaibi sun'illahi wa 'azimu taqdirihi ma yubharul 'uqul. Yubhar bima'na yu'jab. Al-ajab, al-bahar, al-ajab. Wa in kana al-muqsamu bihi ad-dahr, kalau yang dimaksudkan adalah masa, waktu. Bukan hanya terbatas pada waktu asar, tapi seluruh waktu. Fa inna fihi min ajaibi sun'illah, sungguh di dalamnya terdapat keajaiban dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'azim taqdirihi, dan keagungan qudrah, keagungan kemuliaan, keagungan kemampuan, qudrah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yubharul uqul, apa yang bisa membuat akal-akal kita, logika-logika berpikir kita takjub. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan masa sejak kita lahir dari usia 0 bulan sampai sekarang menginjak usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ini semuanya masa yang dilewati, waktu yang dilewati. Bukan sesuatu yang mudah, tapi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu fil asri alladhi huwa zamanu kulluhu aw ad-dahru kulluhu yuhyillahu wa yumit. Karena sesungguhnya pada masa tersebut terjadi sekian banyak kejadian-kejadian yang hanya mampu dikerjakan, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhyillah wa yumit. Allah lah yang mampu menghidupkan dan mematikan di sekian puluh tahun tersebut, sekian ratus tahun tersebut, bahkan ribuan tahun masa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah ke Madinah, jaraknya sudah 1440 tahun yang lalu. Sekian banyak kejadian, kehidupan, kematian, wa yakhfad wa yarfa. Allah Subhanahu wa taala menghinakan seseorang, memuliakan orang yang lain. Wa yu'izz wa yudzil, memiliki makna yang sama, memuliakan dan menghinakan orang. Wa yu'ti wa yamna, Allah yang memberikan, Allah yang menahan, meluaskan rezeki seseorang, menahan rezeki seseorang. Wa fihi tatabu'un nabawat, an-nubuwat 'alal bashar. Begitu pula pada masa-masa tersebut sekian banyak nabi, sekian banyak utusan telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum-kaum, termasuk kepada kaum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kita semua sebagai umat yang terakhir. Wa dzalika khairun adzim, dan padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah ibrah, ambillah pelajaran dari masa-masa yang telah lampau, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qasamu labudda min jawabin. Ini kalau penjelasannya yang berkaitan dengan al-asr bima'na ad-dahr. Jadi menunjukkan betul-betul benar-benar apa yang berkaitan dengan kemahaagungan, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, karena sekian ratus juta tahun telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan padanya terdapat ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil oleh umat-umat yang sekarang hidup di akhir zaman ini. Dari umat-umat terdahulu, apa yang harus kita ambil pelajarannya, bagaimana mereka mendapatkan azab karena kemaksiatan, karena kemurkaan, karena kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang seterusnya. Kemudian disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah warah wal qasamu, yang namanya sumpah, la buddalahu min jawabin, harus ada jawabannya. Bersumpah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri, pasti ada jawabannya. Apa jawaban dari sumpah tersebut? Imma zahirun, apakah jawab al-qasam, jawaban sumpah ini nampak dilafadzkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa imma muqaddar, ataukah jawabul qasam tersebut muqaddar, tersembunyi. Fama jawabul qasam huna, apa jawaban sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Innal insana lafi khusrin, demi masa. Tafsir yang kedua. Tafsir yang pertama, demi waktu asar. Dan Allah bebas untuk bersumpah atas nama makhluk-makhluknya seluruhnya. Wallail wadduha dan seterusnya, yang seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bebas, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memiliki semuanya. Innal insana lafi khusr, ini jawabul qasam. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian yang nyata. Hakamallahu Subhanahu wa taala bi khusri jami'il insan. Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi kerugian yang akan dirasakan oleh jami'il insan, seluruh manusia tanpa terkecuali. Illa man istuthniya ba'd, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada empat golongan. Empat golongan yang tidak mendapatkan label kerugian. Innal insana lafi khusrin, wal insanu yuradu bihil jins. Insan, manusia di sini yang dimaksudkan adalah jenisnya manusia, yakni seluruh manusia. Innal insana ay umumul insan, seluruh manusia tanpa terkecuali. Lafi khusrin wa huwa diddur ribhi. Apa namanya khusr? Khusr itu adalah lawan dari keberuntungan, kerugian, kehinaan yang akan didapati oleh manusia secara keumuman, keseluruhan. Wa hadzal umum istatnallahu azza wa jalla minhu man ittasafa bi arba'i sifat. Dan keumuman manusia ini disaring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan empat jenis golongan manusia yang mereka memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya. Wa hadhihi sifatu hiya, dan sifat-sifat ini adalah yang pertama al-iman, yang kedua al-amalus salih, yang ketiga at-tawasi bil haq, saling menasihati di atas kebenaran, dan sifat yang keempat adalah saling menasihati di atas kesabaran. Ya insyaallah taala kita jelaskan sedikit apa yang dinukilkan oleh Syekhuna hafizahullah setelah adzanul isya, fal muadzin yatafaddal. Ikhwati fillah ya'akumullah. Setelah Syekh hafizahullah warah menyebutkan empat sifat orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam kerugian yang nyata yang akan dialami oleh seluruh manusia, maka beliau mengatakan haula'il mausufuna bis sifatil arba' humun najuna minal khusran. Mereka-mereka yang telah mensifati dirinya dengan empat perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang beriman terselamatkan dari kerugian. Begitu pula wa'milus salihat, mereka yang beramal saleh, wa tawasaw bil haq, yang saling menasehati di atas al-haq, dan wa tawasaw bis sabr, saling menasehati di atas kesabaran. Mereka itu an-najuna minal khusran, orang-orang yang akan selamat dari kerugian yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya. Wal muradu, maksudnya adalah tatbiqu wajhid dalalah minas surati 'alal masailil arba. Surat ini dinukilkan oleh al-musannif al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dalam rangka menyampaikan hujjah, dalil dari apa yang telah beliau sebutkan, bahwa seorang manusia itu, seorang muslim muslimah, wajib mengetahui empat permasalahan yang disebutkan oleh al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Al-ilmu wal-amalu bihi wad-da'watu ilaih was-sabru 'alal adzafi. Maka empat perkara ini dalilnya adalah apa yang ada dalam surah Al-Asr. Fasyaikhu dzakara arba' masail. Maka Syekh yakni At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah telah menyebutkan empat permasalahan. Wastadalla 'alaiha bihadhihi surah, fama wajhul istishhad, Maka beliau beristidlal, berhujjah dengan surat ini dari perkataan atau penjelasan yang telah beliau sebutkan. Apa inti dari pembahasan surat ini? Indana, yang dimaksudkan adalah al-ilmu wal-amalu bihi wad-da'watu ilaihi was-sabru 'alal adzafi. Empat perkara tersebut adalah ilmu, beramal dengannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Fasyahidul ilmi alladhi huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyihi wa ma'rifatul islam bil adillah. Insyaallah taala pembahasan yang berkaitan dengan wajhul istidlal, sisi pendalilan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dalam risalah ini akan kita bahas dari apa yang disebutkan oleh Syekhuna pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Afwan, apakah hukum tidak sholat asar itu juga termasuk untuk wanita? Naam, bila syak wanita juga demikian, masuk ke dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan tadi. Apakah dia meninggalkannya karena sibuk atau karena memang melalaikan atau tidak meyakini kewajibannya, maka semuanya itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada wanita tidak memiliki kewajiban untuk menghadiri salat asar berjamaah di masjid. Tapi kalau mereka meninggalkannya karena malas, karena dilalaikan, maka itu bisa menjadi tanda dari kemunafikan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita mentakwil mimpi dan bagaimana ketika kita mendapatkan mimpi buruk, yaitu di mana ana sedang mencukur jenggot? Apakah ada tanda iman ana akan turun? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Mentakwil mimpi adalah satu hal yang warid dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula syariat mengqablah, yakni Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Akan tetapi yang berkaitan dengan mentakwil mimpi ini ada batasan-batasannya, tidak dibuka secara luas begitu saja. Artinya apabila yang terjadi adalah mimpi buruk, kaidah umum yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Siapapun itu. Seorang suami yang mimpi buruk tidak perlu dia ceritakan kepada istrinya. Seorang istri yang sedang mimpi buruk tidak perlu dia ceritakan kepada suaminya, dan yang seterusnya. Kepada siapapun jangan. Itu kaidah yang disebutkan, diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Tapi kalau mimpi baik, sampaikanlah kabar tersebut kepada orang lain. Ini kaidah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global. Jadi apabila ada mimpi buruk, maka cepat-cepatlah beristighfar. Kemudian apabila terbangun disebabkan mimpi buruk tersebut, segeralah berwudu, melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian merubah posisi tidurnya. Ya mungkin posisi tidurnya membelakangi kiblat, arahkan badan antum ke arah kiblat, dan yang seterusnya dari keadaan-keadaan seorang yang tidur. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sah sholat di masjid dan di dalamnya ada makhluk yang bernyawa? Kalau ditanya sah apa tidaknya, sah. Karena itu bukan syarat sahnya sholat, tidak ada makhluk bernyawa. Tapi apakah itu merupakan satu hal yang afdal? Tentu tidak, karena telah menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khawatir masjid tersebut tidak akan dimasuki oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada masjid yang agak jauh, jaraknya 12 meter. Apakah anak harus sholat di masjid yang agak jauh? Apabila ada yang dekat, silahkan sholat di masjid yang dekat. Tidak perlu terlalu masyakkah, menyulitkan diri untuk berjalan sampai perjalanan yang jauh mendatangi masjid. Apabila ada yang di dekat rumah, silahkan untuk sholat di dekat rumah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 12 kilo maksudnya, 12 meter dekat sekali. Apa hukum mencium tangan orang yang lebih tua hanya untuk menghormatinya? Yang berkaitan dengan hukum mencium tangan, terkhusus apa yang berkaitan dengan orang tua, maka orang tua kandung, maka ini adalah satu hal yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para imamatu salaf ketika menyebutkan syarah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana," bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak hormat kepada kedua orang tua secara khusus, dan tidak hormat kepada orang-orang tua yang ada di deretan muslimin secara umum. Maka disebutkan salah satu kebiasaan untuk kita menghormati kedua orang tua itu tergantung pada uruf, tergantung pada adat kebiasaan di daerah tersebut. Seperti misalkan di Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, kebiasaan mereka untuk menghormati kedua orang tua dengan mencium bahagian kepalanya, dan ini merupakan bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian kepada orang-orang tua kita. Begitu pula apa yang berkaitan dengan mencium tangan orang yang lebih tua, maka silahkan kita cium tangannya apabila memang mereka termasuk orang yang, apalagi ada hubungan silaturahim, termasuk orang yang harus kita hargai, termasuk orang yang harus kita muliakan, maka silahkan untuk mencium tangan mereka, karena itu adalah bagian dari penghormatan. Tapi tidak berlebih-lebihan. Setiap orang tua, bahkan yang tidak kita kenal, juga mencium, tidak. Termasuk orang-orang yang kita muliakan, apabila itu menjadikan, memasukkan as-surur, kebahagiaan kepada dia, maka silahkan untuk dikerjakan. Tidak menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum bersumpah 3 kali dengan lafaz wallahi wabillahi wa tallahi pada perkara yang kurang penting atau kurang agung? Khawatir mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah untuk agamanya, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i," di antara bentuk baiknya keislaman seseorang, "sarkuhu ma la ya'ni," ketika dia meninggalkan apa yang tidak pantas, apa yang tidak perlu untuk dia kerjakan. Jadi kalau tidak perlu untuk bersumpah 3 kali, apalagi perkara-perkara yang kurang penting, sampai wal'iyadzubillah perkara-perkara yang mungkin mengandung kedustaan, maka itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kita, perkara yang tidak mengandung faedah di dalamnya, maka kembalikan kepada perkara-perkara yang harus kita berfaedah, karena waktu kita itu harus kita kerjakan, harus kita isi, apalagi berkaitan dengan sumpah ini, dengan perkara-perkara yang penting. Bagaimana sumpah itu bisa menjadikan seorang hamba itu mulia, bahkan dihinakan, wal'iyadzubillah, jadi dua mata, bisa mulia, bisa juga hina, karena sumpah yang dia kerjakan tadi, wallahu a'lam bissawab. Begitu pula yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sumpah ini seorang bisa mengambil haknya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, menunjukkan sumpah ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam Islam. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, penjelasan, bukti-bukti harus didatangkan bagi mereka yang mengaku-ngakui harta yang dia miliki, wal yaminu 'ala man ankar, yang mengingkari hal tersebut harus dia berikan sumpah demi Allah, wallahi wabillahi wa tallahi, atau dengan lafaz-lafaz yang semakna, itu bukan harta yang dimiliki oleh si fulan, dan yang seterusnya. Artinya, apa yang ada pada sumpah, apabila tidak penting, tidak agung, tidak mulia, maka tidak perlu untuk bersumpah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.